Selangkung rong langkung pak, duduk kolang kaling nih, kolang kaling kayak es campur nih kolang kaling pak. Oh, kalau yang itu yang enak memang. Lagu nih selangkung ya rong langkung ya kolang kaling ya opore. Oh, yang namanya pohon uang itu wow selalu ada. Saya tuh heran loh mas. Iya. Dari mana dapat bibitnya pohon uang itu loh, dari mana? Perasaan dia bentino ngamen gak tutuk-tutuk dari duit ya. Kok gak ada uang kok terus nyawer gitu loh duitnya itu. Jelas, di sini jelas. Abah sama Umi selalu senyum di sana. Abah sama Umi, tapi belum nyawer saya loh Abah sama Umi. Oh nanti. Habis ini ya Abah sama Umi ya, saya tunggu loh ya. Beneran ini, gak rasa lagu soalnya. Satu lagu spesial buat SNPI. Saudara Yuka Apa Indonesia semuanya. Buat sebuah hajat tercinta yang ada di sebelah kiri saya. Selamat menikmati.